Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datang dari hamba Allah dari Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Afan mau nanya. Apabila suami menyatakan talak pertama ke istri, kemudian beberapa menit setelah itu suami menyatakan keluar dari Islam alias murtad, lalu sejam kemudian dia menyesal karena khilaf, akhirnya syahadat lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara merujuk istrinya tersebut? Apakah rujuk seperti biasa? Apakah harus nikah ulang karena sejam yang lalu si suami sempat murtad setelah menalak istrinya? Mohon jawabannya, terima kasih. Baik, nasihat kepada kaum pria. Jangan main-main masalah perceraian. Perceraian ini adalah solusi terakhir. Di saat kita tidak bisa menyelesaikan, di saat seseorang tidak bisa menyelesaikan dalam urusan rumah tangga, maka ada namanya tasrih bi insan, dilepas dengan baik, yaitu cerai dengan baik-baik. Jangan sedikit masalah saja, awas aku engkau cerai loh, aku engkau. Bukan seperti itu. Dan juga kepada semua wanita, biarpun itu sudah sangat lekat kalimat cerai bagi wanita, di saat kesel cerai saja saya, tapi hendaknya Anda sudah tahan diri. Jangan cerai adalah, cerai itu tidak indah, perpisahan. Baik, kemudian kalau sudah terjadi perceraian, memang ada untuk rujuk. Jadi cerai itu ada cerai pertama dan kedua. Selagi itu namanya cerai, selagi cerai pertama dan kedua, seorang suami boleh rujuk, boleh kembali kepada sang istri. Selagi belum berlalu masa iddahnya. Masa iddah adalah kalau wanita punya haid. Wanita yang punya haid adalah tiga kali suci dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Artinya selagi belum berakhir masa iddah, maka sang suami boleh berkata kepada istrinya, aku kembali kepadamu, atau engkau aku kembalikan kepadaku, aku rujuk. Sudah selesai. Dan hal yang demikian tidak perlu pakai saksi, itu antara suami dengan istri. Karena biasanya ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada istri yang perlu dididik, sehingga seorang suami menjatuhkan talak satu, diberi pendidikan. Maka kalau bukan untuk mendidik, main cerai itu adalah laki-laki rendah, murah itu. Nggak bisa mendidik istrinya, dikit-dikit cerai. Talak yang kedua pun masih begitu. Tapi kalau sudah cerai yang ketiga, seorang laki-laki tidak bisa kembali kepada sang istri. Talak ketiga, biarpun talak ketiga diucapkan langsung, seorang laki-laki mengatakan, engkau aku cerai tiga, menurut jumhur ulama empat madhab, jatuh tiga. Biarpun ada pendapat yang mengatakan tidak, kita tidak ikut pendapat itu, karena jelas empat madhab mengatakan jatuh tiga. Dan setelah cerai tiga, maka biarpun di masa iddahnya, seorang suami tidak boleh kembali kepada istri, sang istri tidak boleh dikembalikan kepada sang suami, kecuali setelah selesai masa iddahnya, sang istri menikah dengan laki-laki lain, sampai bergaul, kemudian kok laki-laki lain tersebut menceraikannya, maka setelah selesai masa iddah dengan laki-laki yang kedua, maka kalau laki-laki yang pertama mau kembali, baru boleh saat itu. Dan kembali nol, punya hak cerai tiga lagi saat itu. Nah, sekarang bermasalahnya, ini gambarannya adalah, mencerai satu, di saat mencerai satu, kemudian setelah itu, murtad, na'udzubillah. Lagi-lagi nasihat yang kedua, masalah murtad. Jangan main-main urusan murtad, na'udzubillah. Urusan agama. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Islam, merendahkan hukum Islam, murtad. Main-main syariat Islam, merendahkan syariat Islam, murtad. Keluar dari iman. Harus bersyahadat kembali. Dan ditakzir kalau merendahkan Islam. Murtad ada dua. Murtad yang mukhalladah, murtad yang biasa. Murtad mukhalladah adalah yasubbuddin, mencaci agama, mencaci syariat. Biarpun tobat tetap dihukum. Tapi kalau ada orang murtad menyembah berhala, pindah agama saja, pindah agama, murtad dosa gede, habis pahalanya. Kalau tobat enggak pakai dihukum. Makanya orang-orang yang mencaci agama, mencaci syariat Islam, itu adalah biarpun tobat tetap harus dihukum. Sudah hangis kisahnya. Kenapa? Murtadnya murtad mukhalladah, berat. Baik. Kalau ada seorang suami murtad, bagaimana kisah istrinya? Ini bab yang kedua. Yang tadi masalah cerai, murtad. Bagaimana hubungan suami istri jika suami murtad? Dijelaskan dulu baru digabungkan. Pertanyaan satu, tapi dua, harus jawab dua, satu-satu. Kalau ada suami murtad, Maka bagaimana kisah hubungan pernikahannya dulu? Hubungan pernikahannya adalah dilihat hubungan pernikahannya itu perbedaan di sini antara jumhur ulama dengan madhab Malik. Jumhur ulama madhab Syafi'i. Jadi kalau ada suami murtad maka maka pernikahannya akan terurai fasakh. Secara apa? Pernikahannya akan gugur, tidak ada pernikahan. Tapi kapan dianggap gugur? Kalau menurut madhab Imam Malik, orang yang murtad menjadi tercerai. Hitungan cerai satu, jatuh satu. Tapi madhab kita Imam Syafi'i, dan madhab Hambali, dan madhab Hanafi, mengatakan bahwasanya kalau ada seorang laki-laki murtad, atau istri murtad, kita lagi bertanya, suami murtad, maka nanti akan terurai pernikahannya, dibedakan. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, baru akan dianggap terurai pernikahannya kalau sang suami sampai masa iddah sang istri berakhir kok belum kembali. Jadi misalnya seorang suami murtad saat ini, na'udzubillah, murtad kok seminggu lagi kok rujuk, kok masuk Islam lagi, maka pernikahan dilanjutkan, tidak usah pakai nikah baru lagi. Karena apa? Dia sudah taubat. Tapi kalau sampai ditunggu sebulan, dua bulan, tiga bulan, tiga kali suci sang wanita, kok sang laki-laki belum tobat, maka secara otomatis pernikahannya sudah terurai. Enggak ada lagi pernikahan. Kalau mau kembali harus dengan akad jadid. Harus dengan akad yang baru lagi. Tapi belum dihitung, terkurangi talaknya belum terhitung. Karena fashun nikah. Dalam madhab Syafi'i dan juga Hambali. Seperti itu. Nah. Kalau madhab Abu Hanifah, mulai dari orang murtad langsung tercerai pernikahannya. Madhab Abu Hanifah. Tapi madhab kita, termasuk madhab Imam Ahmad, jadi tidak tercerai. Lah, kalau kita gabungkan pertanyaan tersebut, seorang laki-laki mencerai istrinya, di masa iddah kemudian dia murtad, kok kemudian setelah murtad berapa jam sehari, kok tobat lagi masuk Islam? Bagaimana cara rujuknya? Maka murtadnya sudah kembali, selesai. Berarti rujuknya seperti tidak ada murtad saat itu. Jadi seperti biasa. Rujuknya seperti seorang suami mencerai istrinya tolak satu. Jadi rujuknya selagi di masa iddah dari perceraian tadi, sang suami kalau rujuk cukup ngomong, istriku aku rujuk kembali. Rujuk kembali dan sah selesai. Jadi masalah apa tadi? Murtadnya tadi karena sudah kembali dia. Dan kembalinya belum berlalu masa iddah, tidak dihitung sebagai perpisahan. Maka nikahnya tetap dilanjutkan seolah-olah seperti itu, cuman waktu itu kan dia sudah mencerai istrinya di masa iddah. Dan pertanyaannya kelihatannya pertanyaan yang ngerti fikih. Jadi begini loh ya, jika ada seorang suami mencerai istrinya tolak satu, kemudian di masa iddah nambah satu, tambah tolaknya jadi dua, mencerai istrinya, atau seminggu lagi saya tambah satu, minggu lagi tambah dua, berarti tiga. Jadi seolah beliau memaham, sepertinya paham fikih, ini waktu murtadnya pas di masa iddah, apakah itu nanti nambah hitungan tolak atau tidak? Jawabannya tidak nambah hitungan tolak menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kecuali madhab Malik, selesai. Jadi cara rujuknya adalah, ya sudah kembali, wahai istriku aku rujuk kepadamu, atau kamu aku kembalikan kepadaku, selesai. Kemudian setelah itu hati-hati urusan kemurtadan, hati-hati dosa gede penghapus pahala yang lalu. Semoga Allah mengampuni semua dan menjaga iman kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemurtadan. Wallahu a'lam bissawab.